Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa umat Islam dimanapun berada, malam ini saya akan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hadith dhaif. Banyak orang yang salah persepsi, salah pandang tentang hadith dhaif, karena cuma dengar terus ikut-ikutan. Hadith dhaif itu bukan hadith palsu. Hadith dhaif bukan hadith palsu. Meskipun hadith palsu itu masuk kategori dalam hadith dhaif. Ya, hadith dhaif bukan hadith palsu. Hadith palsu itu masuk kategori dalam hadith dhaif. Itu pembagian ilmu hadith. Dalam ilmu hadith itu hadith dibagi tiga globalnya itu ya. Sahih, hasan, sama dhaif. Nah, yang dhaif ini ada berapa cabang? Puluhan. Ya, ada puluhan cabang. Satu di antaranya adalah hadith palsu. Tapi hadith palsu tidak dikatakan, oh ini hadithnya dhaif, enggak. Kalau ada hadis palsu, ulama mengatakan ini hadisnya palsu. Kalau lemah ya dibilang dhaif. Nah, terus bagaimana pendapat para ulama tentang hadis dhaif? Kita enggak akan belajar ilmu hadis. Enggak akan belajar ilmu hadis. Saya hanya akan menyampaikan keprihatinan saya kepada pemahaman umat yang digiring untuk memberangus hadis dhaif. Jadi seakan-akan hadith dhaif itu enggak penting, jadi enggak usah dibaca. Hadith dhaif itu enggak penting, jadi enggak usah diamalkan. Seakan-akan umat diajak berpikir seperti itu. Tentunya ini sesuatu yang menyalahi ajaran para ulama. Kenapa? Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang mengarang kitab Al-Adhkar, yang mengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah dan berbagai kitab lainnya. Beliau juga yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim, yang menjelaskan detail itu kandungan Sahih Muslim, dari perawinya, makna kata perkatanya, kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadith yang ada dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi lah yang membuat syarahnya dan diikuti oleh ulama di seluruh penjuru dunia. Beliau seorang pakar hadith. Menyatakan bahwasannya hadith dhaif dalam masalah fadilah amal, anjuran ngajak berbuat kebajikan, tentang doa, ya tentang doa, tentang nasihat, ya semua yang sifatnya fadilah amal, keutamaan sebuah amal. Imam Nawawi menyatakan hadith dhaif yang seperti ini seluruh ulama, dalam arti mayoritas, jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat hadith yang seperti itu hendaknya diamalkan. Hadith dhaif fadilah amal, jumhur ulama sepakat hendaknya diamalkan. Jelas ini ya. Jadi kalau ada hadis dhaif ngajak orang baca surat Yasin, hendaknya diamalkan. Hadis dhaif ngajak birrul walidain, hendaknya diamalkan. Hadis dhaif mengajak untuk silaturahim, hendaknya diamalkan. Hadis dhaif mengajak sedekah, hendaknya diamalkan. Hadis dhaif ngajak senyum, hendaknya diamalkan. Hadis dhaif mengajak sholat sunnah, ya hendaknya diamalkan. Karena berhubungan bukan masalah hukum, tetapi permasalahan fadilah amal. Hadith dhaif menasihati kita agar tidak sombong, hendaknya diamalkan. Hadith dhaif mengajak untuk orang berprasangka baik kepada orang lain, hendaknya diamalkan. Hadith dhaif mengajak kita untuk berbuat yang baik, jujur kepada orang lain, hendaknya diamalkan. Intinya seluruh hadith dhaif, ya hadith dhaif yang bersifat nasihat, anjuran amal, hendaknya diamalkan. kecuali kalau hadisnya terlampau dhaif. Nek dhaif iki sak pole gitu ya. Terlampau dhaif dah mendekati palsu. Nah, itu tentu ulama tidak menganjurkan untuk diamalkan. Nah, banyak masyarakat yang salah paham. Kalau disebut hadis dhaif kemudian alergi. Oh, hadisnya dhaif kok, hadisnya dhaif. Justru kita ini dianjurkan mengamalkan hadis dhaif. Siapa yang menganjurkan? Mereka yang memilah-milah hadis menjadi sahih dan dhaif. Siapa yang milah-milah hadis sahih dan dhaif? Nabi enggak pernah, ini hadis sahih loh ya, ini dhaif, enggak ada gitu. Karena semuanya adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang bawakan itulah, maka muncul pembagian dari para ulama, ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya palsu. Nah, para ulama yang bagi-bagi hadis menjadi sahih, menjadi palsu, menjadi dhaif, ulama itu yang menyuruh kita untuk mengamalkan hadis dhaif. Jadi kalau jenengan ngamalkan hadis dhaif, itu bukan kiai yang nyuruh, bukan habib yang nyuruh, tapi adalah pakar hadis. Memang orang yang di bidangnya, mereka yang ahlinya, itu yang memerintahkan. Karena itu jangan ragu untuk mengamalkan hadis dhaif. Jelas ya? Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena yang mau saya sampaikan malam hari ini hadisnya dhaif. Yang alergi hadis dhaif enggak usah dengarkan. Jenengan alergi atau enggak alergi? Alergi atau doyan? Kalau saya doyan saya. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau hafal 1 juta hadis. Sampai sekarang udah enggak ada itu. Yang mampu menghafalkan 1 juta hadis udah enggak ada. Yang masih ada katanya di India itu mampu 100 ribu hadis, masih ada. Di India ada yang mampu ulama menghafalkan 100 ribu hadis dengan sanad dan matamnya. Derajatnya al-hafidz itu. Hafidz dalam ilmu hadis. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini imam dia. 1 juta hadis hafal. Coba bisa dibayangkan, banyak atau sedikit? Jenengan ngapalkan 1 juta nama bisa? Ini hafal 1 juta hadis itu hafal lebih dari 1 juta nama loh. Kemampuannya seperti apa? Beliau yang seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal saja mengatakan hadis yang dhaif itu lebih aku sukai daripada hasil kias. Karena kias itu hasil pola pikir manusia. Daripada pakai pikiran-pikiran manusia, lebih baik pakai hadis yang dhaif. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu punya aturan dalam madhabnya. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Hadis yang dhaif boleh dijadikan sandaran hukum kalau tidak ada hadis lain. Gak ada hadis yang sahih, daripada mikir-mikir pakai hadis yang dhaif. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya sangat gak pas kalau ada orang-orang yang kemudian gak mau hadis dhaif. Oh, saya gak mau hadisnya dhaif ini. Oh, saya gak mau hadisnya dhaif ini. Lawang ulama aja mau dan ulama nyuruh lah, kamu siapa kok gak mau gitu. Lah yang ngajarin ini siapa? Bayangkan kalau hadis dhaif yang jumlahnya itu masya Allah banyaknya kemudian dihilangkan, dihapuskan, maka kita akan kehilangan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa ini yang mau sabda Rasul hilang? Siapa ini yang membawa umat Islam menyingkirkan ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus waspada, kita harus menjaga, menahya sunnati. Siapa menghidupkan sunnahku, menghidupkan sabda Nabi di tengah kerusakan umatku, itu pahalanya seperti orang yang gugur dalam medan jihad, seperti syuhada. Bahkan di riwayat katakan seperti 100 syahid. Seperti 100 syahid kalau dia menghidupkan sunnah Nabi. Ya termasuk menghidupkan sunnah Nabi itu yang menjaga sabda Nabi. Ucapan Nabi dijaga meskipun dhaif. Ya meskipun dhaif. Jadi jangan salah. Kadang ibu-ibu juga bingung, bapak-bapak bingung baca ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya dhaif. Sehingga kalau dapat hadis dhaif seperti ketakutan gitu. Hadisnya dhaif Ustaz. Kiai ini hadisnya dhaif. Loh enggak apa-apa, hadis dhaif itu ucapan Nabi, bukan palsu. Jelas ya? Nah, ini ada hadis dhaif yang disampaikan Nabi di akhir bulan Sya'ban, di hari terakhir bulan Sya'ban, yang meriwayatkan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah khutbah kepada kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Faqal, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Hei umat manusia, Rasulullah itu kalau ngomong enak itu. Maka pakar-pakar bahasa itu dari susunan kata udah bisa membedakan sebetulnya. Oh ini ucapan Nabi ini. Oh ini bukan. Dari susunan katanya itu udah kelihatan. Yang punya rasa itu ngerti. Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim mubarakun. Hei umat manusia, di hadapan kalian ini sudah menaungi kalian sebuah bulan yang sangat agung. Mubarakun, bulan yang diberkati. Rasul membukanya bukan dengan di depan kalian ada bulan Ramadan, enggak. Ya kan? Tapi apa? Bulan yang agung. Siapa yang mensifatkan bulan ini agung? Siapa yang mensifatkannya? Yang mengatakan bulan Ramadan agung itu siapa? Dalam hadis ini Rasulullah. Siapa ini Rasulullah SAW? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang mensifatkan keagungan Ramadan ini manusia yang agung. Lah kalau manusia yang agung bilang Ramadan ini bulan agung loh. Di depan kalian ada bulan agung. Berarti ini agung biasa atau agung beneran ini? Agung beneran gitu. Lah kalau kita dengar kata Ramadan agung ini rasanya biasa atau rasanya bagaimana? Jujur saja. Ya ora mudeng. Agung apa? Agung sapa Bib? Ramadan tuh katanya agung, agung bagaimana toh Bib? Kok enggak kroso ya? Saya dibilang Ramadan agung kok ya padha wae gitu ya. Rasanya kok sama saja. Lah kenapa? Lah wong kita. Kita ini ya kita dikasih tahu Ramadan agung ya pelonga-pelonga ora mudeng gitu. Agung bagaimana? Gak tahu. Nah kita pada posisi orang yang gak ngerti dikasih tahu oleh manusia yang ngerti. Rasulullah itu sayang sama kita, sayang banget. Seakan-akan Rasulullah itu seakan-akan ngomong begini, umat manusia, satu tahun tuh kita banyak kalian banyak berbuat dosa, salah kalian banyak. Di depan kalian sebentar lagi ada bulan yang agung yang luar biasa. Perhatikan bulan ini. Ini bulan yang penuh barokah. Jangan dianggap seperti bulan Sya'ban, bulan Rajab atau yang lain. Sya'ban barokah, Rajab barokah. Tapi ini Ramadan. Bulan berkahnya beda dengan bulan yang lain. Agungnya beda dengan agung yang lain. Ini sesuatu banget gitu loh. Sesuatu banget. Mungkin Anda kalau dibilang sesuatu banget lebih mudeng daripada agung. Betul. Ini bulannya sesuatu banget gitu. Mungkin kalau terjemahannya pakai sesuatu banget baru paham. Dibilang luar biasa juga gak paham kok. Anak muda sekarang itu kata sesuatu banget itu lebih dipahami daripada luar biasa. Ini bulan yang apa? Ya agung. Jangan sesuatu banget nanti disalahkan nanti. Bulan yang agung, yang penuh barokah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Rasulullah memulainya dengan keagungan yang paling agung di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kan ada pahala macam-macam ya. Tapi Rasul tempatkan yang di awal sabdanya, di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Saya mau nanya boleh? Kira-kira umur Anda sampai 1000 bulan enggak? Cuman kira-kira kok. Coba saya mau survei saja. Di sini yang umurnya udah 83 tahun ke atas coba angkat tangan. Ada enggak ini yang umurnya 83 tahun ke atas? Coba yang umurnya 83 tahun ke atas angkat tangan. Para pemirsa, kalau Anda umurnya 83 tahun ke atas, coba angkat tangan. Tidak ada. Di atas ada enggak? Hah? Satu. Nah, ini Bapak dari Ngawi ini. Ya. Ini Bapak dari Ngawi ini umurnya 83 tahun lebih. Tiap Jumat hadir ke sini. Alhamdulillah. Dari sekian banyak orang cuman satu. Cuman satu. Artinya apa? Rata-rata manusia umurnya di bawah 80 tahun. Betul? Nah, Rasul tuh seperti mau ngasih tahu begini loh. Seperti mau ngasih tahu begini. Umurmu kan gak sampai 83 tahun rata-rata. Ya gak sampai. Dosamu dalam umurmu itu kan banyak. Ini ada satu malam, kalau kamu dapat satu malam itu menghapuskan seluruh umurmu. Dosamu selama hidup habis. Jadi kalau umurmu cuma 60 tahun, kamu dapat Lailatul Qadar, itu ada surplus 23 tahun lebih. Ada surplus 23 tahun lebih. Kalau dah dapat. Pertanyaannya, pengen dapat enggak? Ngapusi. Mohon maaf ya, saya ngomongnya blak-blakan saja ya. Jenengan juga blak-blakan saja, enggak apa-apa. Jenengan ngomong pengen, saya bilang bohong, enggak apa-apa toh. Ya coba. Pengen dapat Lailatul Qadar enggak? Bohong. Boleh saya buktikan? Boleh. Oke. Siapa yang barusan nikah dalam waktu 10 hari ini coba angkat tangan. Ada enggak nih? Di atas ada itu. Ini salah satu relawan Romboh ada yang barusan nikah itu. Ya Mas Eko. Orangnya di luar lagi jadi relawan kerja bakti. Saya mau nanya, kalau Mas atau Mbak, Bu atau Bapak nikah, pengennya ada bulan madu atau enggak ada bulan madu? Pengennya. Kok enggak ada yang mau jawab? Yang belum lewat, yang belum lewat. Pengennya ada bulan madu atau tidak ada bulan madu? Halo? Pengennya ada bulan madu atau enggak ada bulan madu? Jawab yang keras, yang tegas. Ada. Mas Joko Pedan pengen bulan madu enggak? Mesem tuh calon manten. Saya mau nanya, kalau sekarang bulan madu diganti judulnya, jenengan kira-kira gelo atau enggak gelo? Loh gelo. Masuk bulan madu di judulnya, berhubung sekarang itu sebulan itu langka, maka kita jadi dua hari madu. Itu bulan madu maksudnya sebulan itu manis toh terus. Maksudnya apa? Wes gak gelem kerja, gak gelem ngurusi apa-apa, sing penting kelonan mbek bojone. Begitu kan? Betul toh betul? Itu namanya bulan madu. Sebulan pokoknya jalan gandengan tangan ya, di depan orang rangkulan. Ya modelnya begitu-begitu. Kenapa? Manten anyar. Bulan madu. Bulan kedua racun. Bulan pertama madu, bulan kedua racun. Na'udzubillah min dzalik. Artinya begini loh. Sebutan yang dipakai itu bulan madu. Satu bulan. Sehingga kalau orang yang kerja itu hari-hari cutinya dipakai semua itu. Saya siapkan cuti saya 12 hari untuk bulan madu. Betul enggak? Dan enggak ngantor dulu. Kenapa? Bulan madu. Betul? Kok yang dia betul di atas terus ya? Ini mas-mas kelihatannya kurang semangat. Lah untuk bulan madu yang enggak begitu penting. Ya kan? Enggak begitu penting. Orang itu rela kok menghabiskan cutinya. Menghabiskan cutinya untuk dapat bulan madu. Padahal itu bisa dilakukan kapanpun kan? Wong tiap hari ya sama istrinya, tiap hari sama suaminya, ya kan ya? Tapi nyatanya dia rela cuti gitu loh. Cuti 12 hari dilakoni bahkan plus 5 hari bolos. Ya, plus 5 hari bolos, 17 hari ya dia mengambil libur. Pertanyaan saya, penting mana bulan madu sama Lailatul Qadar? Di sini ada tidak yang ambil cutinya untuk cari Lailatul Qadar? Ada enggak? Berarti Anda pendusta. Kalau pengen Lailatul Qadar, dusta. Mesti jawab, kan kita butuh duit. Model-model kedunian ya begini nih. Betul kan? Loh, ini saya ngomong buat diri kita sendiri, buat saya, buat Anda, kita-kita ini loh. Biar tahu bedanya kita dengan sahabat, bedanya kita dengan para wali Allah, bedanya itu luar biasa. Rasul ngasih tahu loh, di depan kalian bentar lagi ada bulan agung, berkah di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari sisi bulan. Saya mau nanya, kalau jenengan dikasih tahu seperti itu, jenengan akan pergi atau jenengan akan menanti? Menanti, betul kan ya? Lah menantinya dengan apa? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan ngaji, dengan cari ilmu, dengan sedekah. Nantinya seperti itu. Lah kenyataannya, kita menanti atau pergi? Mohon maaf, ini saya ngomong apa adanya. Biar kita ini Ramadan ini agak beda, biar kebuka. Dah, kita ini sudah telat ya, telat. Tidak apalah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan nanti tahun depan ini jamaah Raudhah kalau Ramadan enggak ada yang kerja. Sugih kabeh. Oh iya. Buya saya itu mempersiapkan teman-teman saya ini, ustadznya, habibnya, kiainya, santrinya sugih kabeh. Loh, memang gitu, minta sama Allah, masa minta ya Allah kalau enggak sugih melarat juga enggak apa-apa. Minta kok aneh men. Oh, Nabi Sulaiman aja tuh mintanya, ya Rabbi ya Allah, Rabbi habli, ya Allah beri saya kerajaan yang orang lain gak beli punya setelah saya. Loh, bayangkan tuh, Nabi Sulaiman tuh udah jadi raja, masih minta jadi raja, apa punya kerajaan yang orang lain gak boleh punya. Lah kalau yang minta itu belum punya kerajaan kan pantas. Loh, Nabi Sulaiman itu udah punya kerajaan yang luar biasa, masih minta kerajaan yang tidak dimiliki orang lain. Ngajarin kalau minta tuh jangan nanggung-nanggung. Nah jenengan suka mintanya nanggung. Ya Allah, saya minta motor Honda Vario. Enggak dapat Vario baru, bekas juga enggak apa-apa. Lu minta kok. Bukan semakin naik, tapi semakin semakin ambyuk. Minta yang besar-besar. Minta yang besar-besar. Jangan tuh turun. Ya Allah, saya minta Honda Vario. Kalau enggak dapat Vario, mobil juga enggak apa-apa. Mobil enggak dapat, helikopter juga boleh. Kan naik ke atas itu. Jangan turun ke bawah. Ke bawah, orang itu kabiril himmah. Kalau punya semangat yang tinggi, jangan semakin tuh turun. Nah ini Rasul pengen kasih tahu gitu loh. Ini bulan agung loh, penuh berkah. Ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kamu hidup 83 tahun, itu masih kalah sama Lailatul Qadar. Makanya hidupmu yang satu bulan ini, jangan kamu sia-siakan gitu. Hidupmu yang satu bulan di Ramadan ini, betul-betul buat cari satu malam ini. Nah pertanyaan saya, jenengan rela enggak meninggalkan semua pekerjaan demi dapat Lailatul Qadar? Allah. Ayo, rela atau rojok mikir? Sebetulnya tuh saya rela, Beb. Tapi kalau nanti dipecat dari perusahaan bagaimana? Ya kan? Saya mau kasih rencana untuk tahun depan ya. Tahun depan, udah ini udah terlambat. Tahun depan kan niati dulu ya. Jenengan rencanakan cuti jangan dipakai kecuali di bulan Ramadan. Berapa hari cutinya orang kerja itu? 1 tahun? 12 hari, betul. Nah, ditambah hari libur berapa 1 bulan? Sabtu Minggu, ya. Kalau perusahaan yang normal Sabtu Minggu, kalau yang enggak normal cuman Minggu. Betul kan? Anggap Sabtu Minggu. 2 kali 4, berarti 8 hari. Udah berapa hari itu? 20 hari. Kalau hari raya itu liburnya hamin berapa libur? H-2. Iya, ada hamin 3. Anggap H-2, berarti berapa itu? 20 tambah 2, 22. Ada kemungkinan dalam 1 bulan itu tanggal merah. Ada kemungkinan. Berarti 22 bisa jadi 23. Nah, siapkan tahun depan jenengan cuti. Selama masa cuti dipakai semua untuk Ramadan. Jadi Ramadan jenengan sama sekali tidak kerja kecuali 10 hari pertama. Sanggup atau enggak sanggup? Ini kok pada mikir kenapa ini? Hah? Sanggup atau enggak sanggup? Lah orang sekarang aja dipakai cuti bersama untuk hari kejepit rela kok. Iya kan ya? Hari kejepit, Sabtu libur, Minggu libur, Kamis libur, Jumatnya kejepit, ya. Dah cuti bersama nasional rela kok. Kenapa kita tidak minta? Kita tidak minta cuti bersama Ramadan, seluruh karyawan libur kecuali yang kerja. Maksudnya yang pekerjaannya itu bersangkutan dengan kepentingan masyarakat umum, yang jaga rel kereta api, yang mengemudikan mobil, ya kan ya? Supir bis libur semua, kacau gitu kan ya. Artinya yang tidak bersangkutan langsung dengan masyarakat, ayo Ramadan itu usahakan enggak usah cari duit. Ramadan betul-betul cari Lailatul Qadar. Loh Beb, terus nanti Ramadan duitnya dari mana? Loh yang pintar dikit toh ya. Loh sudah dikasih waktu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya kan ya? Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, itu sudah dikasih sama Allah waktu 11 bulan. Ya kamu 11 bulan cari duit buat 1 bulan kalau enggak bisa ya mati yo. Maksudnya kalau terlampau bodoh gitu loh. Ya, terlampau bodoh. Enggak bisa nabung 11 bulan buat 1 bulan, berarti kita ini bodohnya luar biasa. Oh, bapak-bapak untuk ngerokok hari Rebo aja, hari Jumat udah siap-siap kok. Betul enggak, Pak? Ini income buat rokok hari Rebo dipikir dari hari Jumat, bahkan sudah surplus rokok. Kenapa? Cari pengajian yang ngedum rokok. Dapat di sana, dapat sana. Celengi ini buat ngerokok. Itu udah mikir. Nah, masa untuk cari Lailatul Qadar kita setahun mikir. Setahun mikir dalam hati nabung nyisihkan untuk Lailatul Qadar, masa enggak bisa? Ya insyaallah bisa. Ini sekedar ajakan, bukan kewajiban. Jenengan kok lihat saya pandangannya enggak enak semua, kenapa ini? Saya itu kalau Ramadan pengangguran. Serius, saya kalau Ramadan pengangguran. Kalau Ramadan, kerjaannya banyak tapi saya nganggur. Enggak jualan buku, enggak cari apa-apa. Udah Ramadan ya, Ramadan. Udah enggak ada jualan. Habib nanti duitnya dari mana? Mbuh. Nah, kok mbuh gimana? Ragel mikir. Nanti kalau enggak punya duit bagaimana? Masih punya Edwin, enggak usah bingung. Artinya Edwin tinggal dongo, moga-moga Habib dapat rezeki. Ya insyaallah dapat rezeki. Kan begitu. Justru Ramadan kita kasih program macam-macam. Programnya macam-macam. Ada buka bersama, ada nanti itu kalau malam yaitu bolo pendem plus kacang hijau, ya, macam-macam. Kalau Jumat itu nanti buka bersama yang sifatnya jauh lebih besar. Oh, itu bolo pendem disebut langsung keluar. Betul? Nah, pokoknya ini ngaji sambil nyemil ya. Ya, depan dikasih dulu, kesian. Depan ini biasa nasibnya enggak begitu jelas nih. Karena yang bagi mau ke depan pakai wah gitu ya, akhirnya enggak dapat dah. Enggak dapat. Ya. Teh itu nanti sambil ngambil putarkan di sebelahnya. Ini khusus soal depan aja, muter-muter di sini aja, jangan ke belakang. Belakang lain lagi. Ya, yang belakang muter-muter di belakangnya. Monggo dicicipi. Kok jangan enggak ngicipi, saya ngicipi loh. Ini lain, ini gorengan raudhah enggak ketemu di tempat yang lain. Gorengan raudhah. Nah, itu pinter tuh milihnya besar, cocok saya. Nah. Badannya besar, milihnya besar, pinter gitu. Ini semangat tinggi nih, semangat tinggi. Wong kok pakai wong arep juga segede pakai wong rugi gitu kan ya. Udah ambil plok gitu kan. Depan kasih lagi nih. Ini soft awal nih harus dimuliakan. Ya. Soalnya ini yang kena syuting di YouTube, jadi ojo ngisin-ngisini gitu loh. Ketuaan yang depan makmur gitu ya. Nah, di belakang kan enggak pakai ketuaan, enggak dapat enggak apa-apa gitu ya. Yang depan nih kelihatan. Monggo. Gimana? Enak enggak? Lo yang di rumah biar bayangkan suasananya gitu loh. Kita ceritakan dulu kepada yang di rumah, kan bisanya cuma dengar sama lihat. Betul kan ya? Enak enggak? Nah, itu yang disampaikan juga mulai berani ngambil tuh. Nah. Ada yang dapat rodok kasinan enggak? Nah, kalau ada yang kasinan berarti relawati raudhah, ada yang minta segera rabi. Ini yang goreng teman-teman saya sendiri nih, rajang-rajang digoreng gitu ya. Menarik. Enak enggak itu? Ya, sebab jenengan kelaparan jadi semua juga enak. Ya. Pokoknya jangan sampai sisa. Semua digoreng, semua dibagikan. Jangan khawatir. Insya Allah ini ada berapapun habis-habis. Betul enggak? Oh, iya, bab makanan tuh pokoknya berapapun habis. Enggak habis bawa pulang kantongi, ya kan ya? Saya lanjutkan ya. Begini loh maksud saya, tadi saya kasih contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrim. Sampai saya katakan untuk Ramadan enggak usah kerja dulu. Tapi direncanakan loh ya. Direncanakan setahun sebelumnya. Jangan pulang pengajian dari sini, Bu nih, aku ora gelem nyambut gawe, luar repot nanti. Jangan, itu direncanakan dulu satu tahun. Ada perencanaan satu tahun, Ramadan saya pengen betul-betul ibadah. Lah orang dulu begitu. Ya, orang dulu begitu. Nanti saya terangkan bagaimana kehidupan sahabat. Bagaimana kehidupan sahabat. Nah, setelah Rasulullah menyatakan di situ ada satu hari, satu malam, ya, bukan satu hari, satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Allah menjadikan puasa di siang harinya itu sebagai sebuah kewajiban. Di Ramadan itu siangnya wajib puasa. Kemudian malamnya dengan beribadah di malam hari sebagai amal sunnah. Barang siapa yang di bulan Ramadan taqarraba fih bi khoslah minal khair, melakukan satu amal kebajikan, maka dia seperti melakukan sebuah kewajiban di bulan yang lain. Bayangkan ya, jenengan sholat sunnah dikasih pahala wajib, sedekah dikasih pahala zakat, umroh dikasih pahala haji. Keren atau enggak keren? Sholat sunnah dapat pahala wajib, sedekah pahala zakat. Nah kalau nikah, ya jadi nikah di Ramadan itu pahalanya lipat, ya, pahalanya lipat. Lanjut. Dan Rasul menyatakan barang siapa yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka dia seperti melakukan 70 kewajiban di bulan yang lain. Coba bayangkan. Nah, alhamdulillah. Atas belum? Ah, panitia, ini mbak-mbak dan mbok-mbok yang di atas dikasih. Ibu-ibu dan mbak-mbak di atas tolong dikasih. Sudah keluar sekarang. Oh, belum. Ya, yang belum, yang sudah. Monggo, bismillah. Saya juga mau ngicipi. Enak ya. Memang malam ini kita malam spesial, ngajinya nyantai ya. Empuk. Enak ini. Lebih baik kita makan, enggak usah ngaji dulu. Oh, nanti waktunya ngaji, waktunya makan. Makan. Enak, Win? Cocok? Wow. Jangan-jangan ini yang buat saya yang enak, yang lain gak enak nanti. Udah dapat? Gimana, enak gak? Saya pengen mengembalikan ngaji zaman wali itu. Zaman para wali itu kan kalau ngaji mesti ya blanggreng. Betul kan ya? Telo goreng. Kacang godoknya mana? Kacang godok, ada kacang godok? Belum keluar nih. Enak dah. Ya, lanjut ya. Ini, satu kewajiban di bulan Ramadan seperti pahalanya 70 kewajiban di bulan yang lain. Kalau dengar begitu mungkin kita enggak patek dong. Tapi coba kita wujudkan dalam kehidupan. Jenengan disuruh sholat subuh 70 kali enggak pedot tiap hari. Bisa enggak? Artinya selama 2 bulan, hampir 2 bulan setengah, 2 bulan 10 hari, 2 bulan 1/3, 2 bulan 1/3 sholat subuh gak pedot jamaah terus, sanggup gak? Loh, semuanya ya insya Allah, kenyataannya loh, sampai hari ini sanggup gak? Hah? Jamaah ke masjid sanggup? Sanggup. Ke masjid sanggup. Berubah nih. Lah di Ramadan itu ikut sholat subuh di masjid 2 rakaat, pahalanya seperti sholat subuh 2 bulan 10 hari. Ini biasa atau luar biasa? Luar biasa toh ya. Jangan terus kemudian begini, Habib, setelah saya laksanakan, berarti kalau 1 bulan Ramadan itu 30 hari. Berarti saya subuh berjamaah 30 hari. Dikali 70. 70 kali 30. Nolnya itu ada 2, 7 kali 3, 21. 21 tambah 00. Berarti 2100 kali sholat subuh. Berarti saya setelah itu enggak sholat. Bisa ya, Beb ya? Ngawurmu lo ya. Terus kok begitu? Bukan menggantikan, tapi pahalanya sama. Bukan menggantikan sholat subuh. Pahalanya sama dengan sholat subuh 2 bulan 10 hari. Kalau kita itu puasa, ya, pahalanya seperti pahala puasa 2 bulan 10 hari. Yang wajib loh ya. Yang wajib. Lah apa ada puasa wajib di luar Ramadan? Tidak ada. Ya. Kemudian kalau kita baca nazar misalnya. Ada orang nazar. Nazar khatam Al-Quran. Itu wajib kan dia? Lah dia sekali nazar di Ramadan baca Al-Quran khatam. Pahalanya seperti kalau dia baca Al-Quran itu selama berapa itu? 70 kali khatam. Coba bayangkan. Gede atau kecil? Besar. Sabar-sabar dulu, kita sebutkan pahala-pahalanya dulu. Nanti terakhir bagian saya, tup. Ya, poin pentingnya apa? Ini arahan-arahannya Rasulullah loh ya, bukan saya yang ngomong. Ini Kanjeng Nabi yang ngomong, makanya kita perhatikan ada pesan penting di situ. Nomor 1, Lailatul Qadar. Terus mulai turun, mulai diturunkan. Nomor 2, di situ ada apa namanya? Pahala wajib seperti 70 kewajiban. Pahala sunnah seperti pahala wajib. Turun lagi. Rasul menyatakan, Ramadan itu bulan sabar. Dan sabar itu pahalanya surga. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Ramadan itu bulan sabar. Sabar itu pahalanya surga. Jadi Anda kalau mau dapat surga, Anda harus sabar. Kalau Anda mau dapat surga, dosa Anda harus habis. Kalau pengin dosa Anda habis, maka Anda harus dapat Lailatul Qadar. Berarti kalau pengin dapat Lailatul Qadar, Anda harus sabar. Ingat-ingat apa tadi? Sabar. Nah, nanti saya terakhir pokoknya mau ngerjain Anda semua. Ngerjain jenengan semua termasuk ngerjain diri saya sendiri ya. Lanjut ya. Naam. Wa syahrul muasa. Ramadan itu bulan tolong menolong. Sabar, terus ada kata apa? Tolong menolong. Sabar. Tolong menolong. Ini semua kunci ya, kata kunci. Nanti akan saya uraikan. Baru 9:30 kok. Tenang saja. Enggak kerasa. Naam. Wasyahrun yuzad fi rizqil mu'min fi. Bulan rezekinya mukmin ditambah. Nah, jenengan kalau Ramadan rezekinya tambah atau sudo? Tambah pengeluaran atau tambah rezeki? Pertanyaan itu. Rasul menjanjikan yang betul-betul mukmin rezekinya tambah. Kalau mukmin benar rezekinya tambah. Maka jenengan mumpung ini belum bulan Ramadan, yakini jenengan mukmin. Jenengan mukmin bukan? Mukmin. Mukmin itu artinya apa? Yang beriman. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yakin? Yakin. Jadi perlu dipikir enggak? Enggak. Nah, jangan mengkhawatirkan rezekimu Ramadan bagaimana. Kenapa? Allah janji nanti Ramadan rezeki saya ditambah. Tenang. Anak kos yang tadinya dikasih orang tua 300 ribu satu bulan, yakin tuh kalau Ramadan dikasihnya 500 ribu. Oh, yakin dulu. Nah kalau gak yakin ya gak ada, gak dapet. Ya, mudah-mudahan THR naik gitu kan ya. Loh, itu amin tuh, aminnya lain. Aminnya amin orang butuh duit. Bukan aminnya orang ya yakin. Rezeki ditambah. Tapi ingat, ingat. Kalimatnya tuh diingat betul. Sebelum rezeki ditambah ada kata tolong menolong. Jadi ciri-cirinya mukmin kalau Ramadan suka nolong yang lain. Lah kalau dia suka nolong yang lain, rezekinya akan ditambah. Kalau pengen rezekimu ditambah, kamu tolong yang lain. Lah biasanya untuk nolong yang lain itu susahnya luar biasa. Makanya kamu belajar sabar. Kalau kamu sabar, kamu bisa menolong orang lain. Kalau kamu sabar nolong orang lain, nanti kamu rezekinya ditambah. Nanya. Nanti kalau Ramadan rezekinya ditambah, mau nolong orang lain atau mau dihabiskan sendiri? Allah. Koyo-koyone nolong orang lain. Ya. Koyo-koyone, pilih mana? Pilih yang ngasih takjil di masjid atau menghabiskan takjil masjid? Loh, pertanyaan kok pilih yang mana? Hah? Ngewangi ngabiskan? Ini contoh aja. Nanti ya kita bahas. Ini kan kita baru baca hadisnya, belum dikupas, belum. Nah, man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubi wa idki raqabatihi minan nar. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Wih. Ini keren ini hadis ini. Siapa yang memberi sesuatu yang menjadi pembatal orang yang berpuasa ketika tiba saatnya berbuka. Paham ya? Bukan memberi buka puasa, lain loh ya. Memberi buka puasa sama memberi sesuatu yang menjadi pembatal di saat waktu berbuka tiba. Jadi yang pertama kali masuk ke mulutnya orang yang berpuasa ketika waktu berbuka tiba, entah itu makanan, entah minuman, orang yang ngasih sesuatu itu, entah makanan, entah minuman, maka sesuatu yang dia berikan tadi untuk orang yang berpuasa dan menjadi pembatalnya ketika waktu berbuka tiba, menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian dia dibebaskan dari siksa api neraka. Dan dia juga mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Sementara orang yang puasa tadi pahalanya tidak kurang sedikit pun. Satu, dosone entek. Ya kan? Yang kedua, dia tidak akan masuk neraka. Kenapa enggak masuk neraka? Gak di dosa. Dosanya entek. Ya, meskipun Allah bisa masukkan siapapun ke dalam neraka meskipun tidak punya dosa. Tapi ini dia gak punya dosa, gak masuk neraka. Kemudian apalagi plus dikasih pahala. Kan ada orang masuk surga gak punya ganjaran. Jadi di surga itu derajatnya paling minim. Pernah dengar kan hadis tentang orang yang terakhir masuk surga? Pernah kan? Dan gak usah diterangkan malam hari ini. Nanti aja untuk episode-episode Ramadan. Ya. Itu orang masuk surga itu nanti tingkatannya sesuai amalnya. Kalau pahalanya banyak ya tingkatannya tinggi. Kalau memang pahalanya dikit ya tingkatannya rendah. Makanya enggak cukup bebas dari siksa api neraka plus masih dikasih pahala. Detail nih Rasulullah ngasih taunya itu detail. Lanjutkan. Sahabat kemudian nanya. Nah, ini loh hebatnya sahabatnya Kanjeng Nabi, enggak seperti kita. Kalau kita kan diem tok. Sahabatnya Kanjeng Nabi kemudian nanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim." Lihat pahala yang begitu besar, sahabat itu langsung teng. Wah. Ini ngasih sesuatu yang menjadi pembatal orang yang berpuasa, langsung dapat pahala begitu ya, dosa habis, surga dijamin, ganjaran dapat, enak bener ya, gitu kan? Nah mohon maaf, sahabat itu dermawan-dermawan, gak ada yang bakhil, gak ada yang pelit. Maka yang di benak sahabat itu langsung, oh ini kalau ngasih sapi ini, oh ini kalau ngasihnya sembelihkan kambing ini, sembelihkan kambing buat orang yang puasa ini dapat ini. Ya, kalau sembelihkan ayam mungkin enggak dapat ini. Ini sahabat tuh mikir ini yang dapat orang-orang yang menjamu dengan jamuan yang luar biasa. Kenapa? Karena sahabat hidupnya biasa memberikan semuanya untuk orang lain. Kalau kita muka-muka ya, ngerti didik untuk ganjarannya ya. Pola pikirnya tuh beda. Pola pikir sahabat pengen ngasih semuanya. Makanya ketika sahabat merasa ada di antara kita ini orang yang gak punya duit banyak, gak punya duit banyak, sahabat mikirkan kesian loh ini yang gak punya duit banyak, yang gak bisa ngasih kambing, yang gak bisa ngasih onta, yang gak bisa ngasih sapi, yang gak bisa ngasih beras 20 kilo, kasihan toh ini. Gak dapat pahala nanti. Maka mereka nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak setiap dari kami mampu memberi sesuatu untuk orang yang berpuasa menjadi pembatal puasanya dikala berbuka. Gak semua ya Rasulullah. Bagaimana itu? Maka Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadat tawab man fattara sa'iman ala tamrotin aw syarbati ma'in aw madhkati laban. Kata Rasulullah, pahala itu jangan khawatir, Allah berikan kepada orang yang memberi sesuatu kepada yang berpuasa menjadi pembatal puasanya kala berbuka, meskipun itu cuma minum seteguk air atau seseruput susu atau sebutir kurma, udah pahalanya dapat. Nah terus jangan ibu-ibu bapak-bapak ngomong, alah ngono ganjarane entuk. Wis ngene yang ibu kon yang masjid ki aja akeh-akeh. Wong seteguk air dapat kok. Ya, seteguk air dapat. Sebutir kurma dapat. Ya udah, nanti kalau ngasih buka di masjid enggak usah banyak. Ini pola pikir orang-orang pelit. Mudah-mudahan enggak ada di sini yang pelit. Ya, mudah-mudahan kita ini enggak pelit. Nanti saya bahas, nanti dulu ya. Ini biar jelas dulu hadisnya. Walaupun memang jamnya udah jam 10 kurang 1/4. Membaca hadisnya aja enggak rampung-rampung. Terus menjelaskan sampai jam berapa nanti ini? Bu. Jenengan sudah ngantuk belum? Makan blanggreng ngantuk hilang. Enak enggak blanggrengnya? Yang atas sebelah kiri udah dapat belum? Panitia ya, atas sebelah utara belum dapat. Yang di mas-mas, bapak-bapak udah dapat semua? Tambah lagi mau? Pokoknya dikeluarkan semua ya, semua dikeluarkan. Nanti kalau bagi kacang hijau, tolong terimanya hati-hati karena panas ya, umup itu, panas. Minumnya, makannya pelan-pelan, seruput enak. Insya Allah pulang jenengan melek semua seger. Nah kalau pengen merasakan lagi, nanti malam Senin ikut ngaji di sini. Ya malam Senin ikut ngaji di sini. Nanti cocok lagi malam Selasa datang ke sini. Gak usah ikut ngajinya, pokoknya pengen kacang hijaunya. Gak apa. Jangan dikira saya ngajar pengen ngajar. Saya ngajar juga pengen ngicipi kacang hijau. Enak itu kacang hijau itu. Dan jenengan boleh bandingkan nanti ya. Cari kacang hijau seluruh Solo sampai Jogja, sampai Magelang, sampai Semarang, atau sampai Jakarta. Yang rasanya seperti di sini gak akan ketemu. Iya, mungkin lebih ada gitu loh ya. Ada yang bodoh gak ono, yang seluwe mungkin ada. Nggak, ini enak banget. Insya Allah enak banget. Insya Allah. Ya mudah-mudahan malam ini enak betul. Biasanya enak banget. Ya biasanya enak banget. Sudah penasaran sama kacang hijaunya? Jangan dulu, sabar. Hadisnya belum selesai. Loh, ini kacang godok atau goreng? Oh, godok masih umum itu. Ya, monggo. Nah, sambil makan kacang. Yang enggak punya gigi enggak apa-apa, empuk kok itu. Mbok, nyantai, ini kita kembali ke masa para wali ya. Bolo pendem ya. Makannya bolo pendem. Lanjut ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, bulan ini adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari siksa api neraka. Siapa yang meringankan tugas bawahannya atau budaknya di bulan itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyelamatkan dia dari siksa, membebaskan dia dari siksa api neraka. Perbanyaklah di bulan itu untuk mengamalkan 4 perkara. 2 perkara membuat Tuhan kalian ridho, dan 2 perkara kalian pasti butuh terhadapnya. 2 perkara yang akan buat Allah Tuhan kalian ridho adalah kesaksian tiada Tuhan kecuali Allah, dan yang satu lagi kalian minta ampun kepada Allah. 2 perkara yang kalian pasti butuh adalah kalian minta surga kepada Allah dan kalian berlindung dari siksa api neraka kepada Allah. Siapa yang di bulan Ramadan itu memberi minum orang yang berpuasa, maka Allah akan beri dia minum dari telagaku dengan seteguk minuman yang membuat dia tidak akan haus selama-lamanya sampai dia masuk surga. Dan insya Allah saya punya waktu untuk menjelaskan semua ini padat, singkat, tapi jelas. Siap semuanya? Alhamdulillah. Nomor 1, bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih dari umur kita seumur hidup. Nah, seumur hidup saja kita ini wajib ibadah baru usia baligh. Dan dari usia baligh sampai sekarang, coba kita betul-betul jujur. Dari usia baligh sampai sekarang ini, yang kita betul-betul mulai ibadah itu kapan? Lupa gitu ya. Tiap orang kan beda-beda. Ada yang, wah Bib, saya ini kebacut kok Bib. Saya itu baru sadar seminggu yang lalu. Oh Bib, saya baru sadar itu 2 hari yang lalu. Oh saya ini baru 5 tahun yang lalu sadar Bib. Sebelumnya hancur hidup saya itu Bib. Artinya, dari seumur hidup kita ini yang betul-betul taat berapa tahun toh? Yang betul-betul taat berapa? Berapa tahun? Ambil misalnya usia baligh sampai meninggal umur 60 tahun. 1 hari jenengan sama saya, kita ini tidur berapa jam? Berapa jam yang kita gunakan untuk tidur dalam 1 hari? Kalau tidurnya 8 jam berarti 1/3 umur hilang untuk tidur. Berarti kalau umurnya 60 tahun itu tinggal 50 tahun. Tinggal 50 tahun begitu. Ya enggak, 1/3-nya kok. 1/3 dari 60 berapa? 20, berarti tinggal 40 tahun. 40 tahun, usia baligh 15 tahun. Tinggal berapa itu? 25 tahun, mulai sadar umur berapa? Maksudnya ibadah yang mulai cari usuk, ya kan ya? Ibadah yang mulai ngerti ini, belajar betul, umur berapa? Cuman berapa tahun nih kita ibadah? Dari berapa tahun ibadah itu, yang betul-betul ibadah itu berapa jam? Sholat. Sholatnya itu yang betul-betul sholat berapa menit? Dari 4 rakaat sholat yang betul-betul kita sholat itu pas kapannya? Takbirnya aja Bib. Sama salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu betul saya sholat. Tapi kalau Habib tadi tanya, itu imam ketika jamaah rakaat pertama bacanya apa setelah Fatihah? Saya jujur Bib, lupa Bib. Jujur saya lupa. Udah sedikit nih waktu kita yang kita gunakan untuk ibadah seumur hidup tuh sedikit. Berarti kita butuh penggantinya gitu. Kita butuh pengganti yang kita bawa ngadep Allah. Ya Allah, ini saya bawa ini umur saya untuk ibadah, seumur hidup saya untuk ibadah. Buktinya mana? Dapat Lailatul Qadar. Kalau ini hilang sudah banyak, Allah ngasih gantinya. Sekali dapat Lailatul Qadar itu udah luar biasa, apalagi dapat Lailatul Qadar 10 kali. Apalagi dapat 20 kali, yaitu luar biasa sekali. Makanya target nomor 1 Ramadan ini cari Lailatul Qadar. Harus diangan-angankan, angan-angankan. Saya pengin dapat Lailatul Qadar. Pengin Lailatul Qadar. Kalau enggak ada pengin ya enggak dapat. Yes, awake dhewe ketok ya ora patut entuk, ya ora entuk. Orang kok udah apa namanya lemah semangat gitu ya, lemah semangat, putus asa dari rahmatnya Allah. Semangat, saya harus dapat Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Caranya itu kelanjutannya, keterangan kelanjutannya. Apa keterangan kelanjutannya? Ya kamu siangnya betul-betul puasa, malamnya betul-betul sholat. Lah ternyata begitu siang puasanya tidur. Siang puasanya tidur. Nah kalau tidur itu identik tidak puasa. Meskipun tetap ganjaran puasa, tapi sepertinya tidak puasa. Karena puasa itu bukan tidur. Malamnya mestinya sholat, ternyata sholatnya cari masjid yang paling cepat. Rokaatnya cari yang paling sedikit. Kalau rokaatnya udah dapat 20, itu pun masih ngeyel, cari imam yang bacaannya pendek. Dari imam yang bacaannya pendek, cari imam yang bacaannya rodok cepat. Betul loh, betul nih. Nah, ini begini nih sudah masuk kategori menyongsong Lailatul Qadar atau agar pokoknya pantas-pantasan ikut Ramadan. Kalau yang mau dapat Lailatul Qadar, siangnya betul-betul puasa, malamnya betul-betul ibadah. Kenyataannya siang itu puasa, menjelang berbuka, masya Allah, sinetron religi. Banyak kan sinetron religi itu? Atau acara-acara di TV, banyak kan? Dah, Anubib, mengisi waktu luang. Ini udah penegasan, kalau betul-betul dia tidak beramadhan. Ramadan itu jangan sampai ada waktu luang, waktunya semua penuh untuk ibadah. Mau dapat Lailatul Qadar kok masih sempat waktu luang, kan aneh. Kemudian mengisi waktu luang, lihat TV, mohon maaf, televisinya pakai iklan enggak? Pakai iklannya kalau Ramadan, perempuannya pakai kudung enggak? Enggak. Nanti dikudunginya kalau udah mau bodoh. Mau hari raya baru iklannya itu pakai kudung. Nah ini sekian hari lihat iklan tanpa nutup aurat. Nah itu kira-kira membuat Ramadannya cacat atau enggak cacat? Cacat. Itu iklan. Nanti acaranya TV ya begitu. Hari-hari awal ya itu masih rusak orangnya. Nanti menjelang hari raya itu aktor dalam acara-acara TV itu baru skenarionya sadar. Akhirnya kudungan. Jadi kudungannya nunggu kalau mau Idul Fitri. Berarti tontonannya ini, tayangannya di televisi, merusak puasa kita. Bisa enggak nanti kita Ramadan puasa juga dari nonton televisi? Jawabannya berikutnya, ini bulan sabar loh. Sabar. Lu sabar kamu enggak begini, kamu sabar enggak begini. Itu artinya poso. Poso itu ya memang sabar. Sabar enggak tidur, ngantuk sabar loh. Sabar, jangan tidur. Loh, katanya namus soim ibadah. Ini orang-orang yang rodok kurang ajar. Hadisnya betul, yang enggak betul orangnya ini loh, yang kita-kita ini. Katanya namus soim ibadah. Loh, memang betul namus soim ibadah. Tidurnya orang yang puasa, lan jenengan enggak puasa kok. Maksudnya orang yang puasa itu yang malamnya ibadah, siangnya yo melek ibadah, siangnya yo ngaji, siangnya yo salat, sampai capek, sampai lelah, kemudian ngantuk, mau tidur eman. Saya nanti kalau tidur kan enggak dapat ganjaran. Nabi bilang, "Tidurlah, jangan khawatir. Tidurnya orang yang puasa seperti ini adalah ibadah." Kalau seperti Edwin ya wallahu a'lam. Seperti saya, wallahu a'lam. Tapi kalau tidurnya sahabat Nabi itu ibadah. Tidurnya para wali ibadah. Wong tidur nyesel kok. Gelo aku turu. Ki monggo ngaji lak penak. Lah kalau kita kan tidak, alhamdulillah tadi saya itu habis zuhur bisa tidur, bangun udah mau maghrib. Kalimatnya alhamdulillah. Coba ini ya, nganyelkan atau enggak nganyelkan ini ya. Ini bukan tidur yang ibadah, itu tidur menghambur-hamburkan usia. Usia itu tidur malas. Namanya tidur Males. Memang betul hadisnya, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Itu betul. Itu betul. Yang enggak betul yang mengamalkan hadis tersebut. Akhirnya masuk masjid, tidur. Ditanya, kok tidur kenapa? Tidurnya orang puasa ibadah. Ini double kurang ajarnya. Udah masuk masjid enggak ngaji tapi numpang tidur. Padahal di tempat ibadah. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian Rasul mengatakan di sini tadi kan disuruh ngasih, disemangati ngasih sesuatu yang menjadi pembatal orang yang berpuasa. Mohon maaf, ini anjuran bukan untuk orang kaya semuanya. Makanya saya kagum sama orang Jawa dulu. Nah kita ini Jawa-Jawa sekarang ini gak cetol. Orang Jawa dulu tuh hebat. Kalau Ramadan masak tuh enter-enteran. Betul kan? Sekarang masih ada atau udah hampir gak ada? Hampir gak ada kan? Ibu masak untuk rumah sendiri, betul kan? Kalau orang dulu nganteri tonggonya sana, nganteri tonggonya sana. Karena ngamalkan ajaran Nabi. Ini ajaran Nabi ini kalau dihidupkan, jangan cuma di masjid. Jangan cuma di masjid. Saya lebih tertarik yang diinterkan ke rumah-rumah, antar tonggo, ngantar ke tonggo yang lain, antar tonggo, ngantar ke tonggo yang lain. Itu lebih menarik. Itu. Ya, antar dulur, nganteri dulur yang lain. Itu lebih menarik. Walaupun yang di masjid juga luar biasa. Lah itu kalau jalan semuanya tonggone dinteri, dulure dinteri, ya, yang di masjid dicepakkan. Kenapa? Karena tidak nunggu saya harus kaya, harus punya duit. Kamu modal tempe goreng enterno tonggomu seneng. Saya enggak punya tempe goreng, beb sambel terasi. Tonggomu ya seneng. Saya ini enggak punya apa-apa, beb. Enggak punya apa-apa, jangan khawatir, masuk ke masjid. Kamu duduk, terima takjil. Selesai terima takjil, kekno tonggomu neng sebelahmu, monggo mas didahar. Nah terus nasib saya bagaimana? Yang bu, yang sebelahmu pinter, ya joli-jolan kan begitu ya. Dan nah, sebelahmu belum pinter, ya makasih. Alhamdulillah, hore double. Nah bodoh ini. Ini yang terima bodoh namanya ya. Sing ngei pinter, sing terima bodoh. Mestinya kan ijol. Ijolan, artinya memberi di sampingnya, yang samping memberi yang samping, status penerima jadi pemberi. Keren kan? Sehingga kelihatan muasah satu dengan yang lain, saling tolong menolong. Nah tolong menolong di Ramadan, di umat Islam ini kok sekarang belum kelihatan ya? Sepuroni pun enggak kata. Masih banyak hari raya, mau hari raya Idul Fitri itu, orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah enggak mampu. Ini parah ini. Anaknya 10. Mohon maaf. Anaknya 7 lah, anaknya 7. Istri 1, 8, dia 1, 9. Dia harus ngasih zakat untuk 9 orang. Kali biar aman 3 kilo. Memang kan ukurannya 2 kilo setengah. Tapi ya kita ini kan timbangan kita kan enggak cetoh ya. Enggak pernah diperiksakan ke badan timbangan tuh. Ya timbangannya enggak jelas, belum lagi nanti waktu ngadai kutah-kutah gitu. Jadi biar aman kasih 2,7 atau 3 kilo. Lo mau titik 3 kilo. 3 dikali ke 9, 27 kilo. Udahlah 25 kilo satu karung. 25 kilo biasanya dia makan yang apa beras harga 9.000. Nah, 9 kalau dikalikan 25 kilo sudah berapa? 9 dikalikan 10 sudah 90.000. Dikalikan 2 180.000. 180.000 ditambah lagi masih nanti 45.000. 225.000. Dia mikir malam bodoh, dari mana saya bisa beli beras? Saya enggak punya uang 225.000 untuk beli beras untuk anak-anak dan istri saya. Mumet dia. Nah, ini ketoan ini. Antar tonggo enggak bantu tonggonya ketoan. Ya kan? Kadang orang itu zakat fitrah dikeluarkan jauh-jauh padahal tonggone butuh. Tonggone butuh. Makanya saya lebih senang kalau Anda punya zakat fitrah serahkan sendiri ke rumah tetangga Anda. Ngerti kan cetok? Oh yang sana itu lebih pantas terima. Kasihkan toh ke sana. Dan sahrul puasa, jangan pelit-pelit, bantu dulurnya. Kontrol saudaranya satu persatu. Mana yang kelihatan anaknya banyak, jangan nunggu diminta, kirim ono beras satu karung selesai. Anaknya banyak. Lah kalau enggak punya anak enggak usah dikirimi beras, kirimi makanan. Kirimi makanan. Kalau orangnya kelihatan dia itu Ramadan enggak bisa kerja, ewangono, jangan sampai nanti mau beli pakaian baru buat anaknya mikir lagi. Jadi mau bodoh bukan tambah senang, tambah pusing. Harus kelihatan kalau Ramadan syahrul muasa, betul-betul bulan yang saling tolong menolong. Sanggup atau enggak sanggup? Ya kita enggak usah lihat yang gede-gede ya, lihat ke dulur kita sendiri. Pak Le, Pak D, Bule, Bu D, Nak Dulur. Dah, ke situ aja dulu. Tonggo kanan kiri, depan belakang. Enggak usah jauh-jauh, dilihat. Selama satu bulan kita berusaha membantu sekitar kita semaksimal mungkin. Ya, semampunya itu artinya semaksimal mungkin. Itu kalau dijalankan, masuk Ramadan mesti umat Islam senang. Mesti umat Islam senang. Kenapa? Ramadan itu enggak beban kok, banyak yang bantu saya. Senang. Dan sekarang banyak orang masuk Ramadan menjelang hari raya stres. Karena mikirin nanti, wah ini ponaan 10 nge-ITHR buat ponaan ini berapa ini? Orang nge-I ora pantes, arep nge-I sing dikake opo? Ponaan-ponaan moro, ini kasih uangnya berapa ini? Enggak punya uang, kan kesian. Nah, kalau kita udah mikir begitu untuk dulur-dulur kita sendiri, masing-masing mikirkan dulurnya selesai. Masing-masing mikirkan saudaranya selesai. Lanjut. Kacang hijau sudah siap, Pak Subakir? Hah? Kacang hijau yang sudah siap dikeluarkan. Jangan nunggu siap semuanya. Ya. Sambil dikeluarkan satu-satu, terutama buat yang ceramah dulu. Ngincipi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau mengucapkan 4 hal ini, ya pasti dapat apa yang kamu ucapkan itu. Syahadat, minta ampun, minta surga, berlindung dari neraka. Rasul menganjurkan kita Ramadan itu mulut dipakai untuk itu ajalah. Mulut ini digunakan untuk zikir sebanyak mungkin, minta apa? Surga, berlindung dari neraka. Nyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah. Dan minta ampun kepada Allah. Hari-hari Ramadan gitu saja. Gak usah ngurusi yang aneh-aneh. Nah, ulama kemudian membuat doa. Dibuat doa. Kalimat itu disusun sama ulama jadi doa. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Niat poso sedanten, niat ingsun poso, niat ingsun poso, gitu kan asik gitu. Ya itu asik. Nah, tadi ada poin penting. Rasul menganjurkan kita ngasih makan atau sesuatu yang menjadi pembatal orang yang berpuasa. Betul ya? Tapi jangan pelit. Jangan pelit. Saya himbau yang ngasih kurma buat masjid, tolong kasih kurma yang menengah ke atas, jangan kurma menengah ke bawah. Habib kok tahu? Pengalaman ikut buka di masjid gitu ya. Itu mesti kurma nih elek, elek, alot, alot. Rasanya gula, bukan rasa kurma. Kalau kurma yang baik, yang ya Allah, sak kotak cilik itu loh ya, harganya 50 ribu, 60 ribu. Lebih baik ngasih satu kotak yang bagus daripada satu karung yang jelek. Jadi yang terima tuh seneng. Wah, alhamdulillah, enak. Ini enak. Terus kalau buat teh, mohon maaf, ibu-ibu panitia pembuat teh di masjid, tolong. Kalau buat teh jangan air gula. dikendeli banyu karo gulone tapi gak ono rasa tehe. Tehnya itu yang betul-betul terasa teh. Kemudian gula gak usah terlampau manis, nanti menyebabkan penyakit. Ya, gula nanti. Gulanya yang sedang, jangan gak ada gulanya, tapi gak usah terlampau manis. Tapi tehnya yang terasa. Jadi orang itu buka itu mantep. Alhamdulillah. Kalau sampai ada orang nyeruput teh kita, kemudian makan kurma kita, ngucap alhamdulillah, seger. Itu ganjarannya. Itu lain lagi. Kalau jam makan, kurma cap apa kian. Sudah satu hari poso, ya giliran kurma ini alot. Lah kesian yang pakai gigi pasangan, copot. Klet itu. Ini kalau yang biasa ikut buka di masjid-masjid, pasti pernah mengalami itu ya. Kena kurma yang kurang bagus. Tapi ya gandeng, mau orang kelaparan semua ya kabeh jadi enak. Jangan toh ya, usahakan kurma yang bagus. Kemudian yang ngasih lauk. Ngasih lauk. Saya diajari guru saya itu prinsipnya kalau ngasih lauk orang yang puasa itu dengan satu kalimat pendek tapi sangat bermakna. Goji waro. Tahu, itu bahasa Jepang. Goji waro, segone siji iwae loro. Bukan segone siji iwae separo. Goji waro, segone siji iwae loro, artinya nasinya enggak usah banyak-banyak. Jangan nanti puasa makan nasinya banyak, akhirnya enggak sehat. Nasinya yang normal saja, tapi dagingnya dua. Maksudnya yang lauknya itu ketoan. Orang mau sego dikendeli duduk toh gitu ya. Ini kesian toh yang poso. Ya, kasih nasi yang ada lauknya. Mahal bib, tenang-tenang, rezeki mukmin Ramadan ditambah. Kalau enggak nambah berarti jenengan bukan. Nambah-nambah, yakino nambah gitu. Rezekinya nambah. Maka disiapkan jamu yang bagus. Saya akan jamu jamaah masjid dengan bagus. Malam ini nih karpet sudah saya pasang ini. Kalau sampai nanti malam Senin jenengan enggak ikut tarawih di sini, terus yang menginjak karpet ini siapa? Ayo, mulai mikir. Aduh, bib, ganjarannya tambah. Ya ganjarannya tambah. Buat jadwal hari Senin, Rebu, Jumat. Jadwal tarawih di Raudhah. Keren. Ya, Senin, Rebu, Jumat. Selasa bagian kampung. Terus nanti kalau Senin tarawih di Raudhah, bukanya juga di Raudhah. Kemudian nanti sahurnya juga di Raudhah, tidurnya di Raudhah. Ora usah mulai sisan. Enggak apa-apa gitu. Silakan ya. Pokoknya mau tidur di sini satu bulan penuh boleh. Syaratnya cuma satu, KTP-mu serahkan Mas Edwin gitu kan ya. KTP-nya biar dipegang Edwin asli, difotokopi. Jadi kalau ada yang nanya datanya jelas. Bukan orang enggak cetho gitu ya. Nanti ternyata orang kabur dari rumah orang tuanya kan masalah gitu kan. Jadi kalau KTP-nya jelas kan enak gitu. Ditanya siapapun jelas. Jadi gitu, jangan pelit. Ngasih makan orang poso kok pelitnya luar biasa. Minum kadang itu kroso nih kok, mbok mending air putih daripada air teh. Teh enggak kroso, gula ya kroso. Gulanya enggak ada, tehnya enggak ada, tapi warnane coklat. Iki opo gitu. Warnanya merah sirup. Apa ini? Es sirup, tapi enggak ada rasanya. Jangan begitu. Tunjukkan kalau umat Islam itu lomo, enggak takut melarat gitu loh. Servis yang enak. Gilirannya yang datang itu tarling bupati, masya Allah, kormone sing apik-apik ketok seger buat bupati. Wah, rakyat jelata sing biasa wae. Bupati kudu sing penak. Bupati kasih yang enak, ya, umat Islam siapapun kasih yang enak. Kenapa? Layak, mulut kita layak mendapat yang enak. Satu hari gak makan. Paham ya? Makanya umat Islam itu di surga layak mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Selama hidup ngempet. Selama hidup ngempet. Ngempet mendem, tenang. Surga mendemo terus. Di surga. Sampai Allah buat ojo khawatir. Tak gawek kiki segoro khomer. Sungai khomer. Sungai khomer. Mendem sapolmu. Jangan khawatir. Gak bakal sat. Terus mendemo. Tapi nanti di surga. Saiki ngempetose kan begitu. Mohon maaf, yang nafsunya gede-gede. Ada di sini nafsunya gede-gede? Ya, banyak kan ya? Jangan khawatir, ngempetose, ngempet, gimpet. Nanti masuk surga, widodari turah-turah, sakarmu. Layak, layak mendapatkanlah. Layak, ibu-ibu ngempet dulu, jangan khawatir. Banyak bidadara di sana. Ya maksudnya bidadara itu ya suaminya sendiri. Mesti ana sing nyeletuk. Wong saya itu pernah ditanyai sama ibu-ibu begini. Tapi ini rahasia ya, jangan cerita orang-orang ya. Bu, bu rahasia ya bu ya. Habib, ya. Saya nanti kalau masuk surga itu di surga saya bersama suami saya atau orang lain, Bib? Loh kalau suaminya masuk surga ya nanti ya bersama suaminya masuk surga. Loh Allah, Bib. Wis ning donya mbek dhek bosen. Nang surga ya ketemu dhek meneh, Bib. Apa enggak bisa ditukarkan toh, Bib? Nakal tuh ibu-ibu itu. Ayo mesti mikir gitu toh, Bu? Jangan begitu, Bu. Ning donya ki kaya ngono, engko ning akhirat ya ketemu sing kuwi meneh. Kita pengen variasi toh, Bib. Variasi. Hadir orangnya, hadir. Ya. Bu. Pernah mikir gitu enggak? Jangan khawatir, Bu. Di surga itu suami jenengan dimodifikasi. Tuh jenengan kalau enggak dikasih tahu malaikat juga enggak ngerti. Oh, dia atau iya. Kita juga sama istri bingung. Lu kok ayu menlain. Penampilan berbeda. Jenengan tahu yang namanya entung? Tahu entung? Apa entung? Kepompong ya? Kepompong. Jadinya apa? Kupu-kupu. Ya coba itu, sesama kepompong kan kaget. Ndi to mbiyen? Wes kaya ngono, berubah. Jadi kupu-kupu. Kenapa dia jadi kupu-kupu? Karena dibungkus oleh daun sekian lama. Begitu daunnya dibuka, dia keluar dari kulitnya terbang jadi kupu-kupu. Lah jenengan ini masih kepompong nanti. Empet-empet sih di swarga nanti dapat kupu. Kupu terbang bebas berubah bentuk. Bentuknya bro berubah ganteng. Ganteng-ganteng. Tenang jenengan ganteng. Sengelek pede ganteng-ganteng. Tenang aja. Tapi di surga ning donya ya tetap elek. Donya kok ya. Nanti di akhirat baru jadi kan ganteng. Ngempet gitu loh, sabar. Sabar. Beb, tapi ngempet itu enggak enak. Memang judulnya ngempet enggak enak. Ada yang ngempet enak? Enggak ada. Ngempet kok enak tuh enggak ada. Ngempet, sorry ya, perutnya kok kebelet, ngempet enak enggak? Enggak enak. Mau pipis, kebelet pipis, ngempet enak enggak? Enggak enak. Pengen rabi, ngempet rabi, enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Pengen makan, kok ngempet makan. Makanya ibu-ibu mau diet banyak yang gagal, betul kan Bu? Iya, kenapa? Ngempet makan itu enggak enak. Tapi kalau kita bisa ngempet, ngempet, ngempet, ngempet, nahan, nahan, nahan, nahan, nahan. Masuk surga, malaikat mengatakan, saiki sakarmu. Pen kabeh. Malaikat, apa kita nanti gak bosan malaikat? Lagi penak kabeh, oh tenang. Kamu ngincipi, itu kecup yang pertama, sama yang kedua, seruput ketiga, keempat, beda terus rasanya. Oh begitu, iya, teknologi surga lain. Minuman itu dalam detik berikutnya rasanya udah berbeda. Biye coba, jal. Keren ya? Beda. Mohon maaf saya ngomong agak vulgar dikit boleh? Vulgar dikit ya? Hah? Jangan banyak anak kecil, jangan. Mesti ada yang di bawah umur, jangan. Nanti aja empat mata setelah pengajian tanya sama saya. Nanti saya jelaskan. Urusan surga, ini urusan surga. Jadi minuman yang di surga itu diseruput dikit. Kedua, semakin enak. Ketiga, semakin enak. Coba kalau di dunia, jenengan es degan enak. Kalau lima es degan, enak atau muntah? Muntah. Durian pertama kali ya enak. Sak pongge, dua pongge enak. Lah kalau 500 pongge, mati. Gak enak. Tapi di surga, semakin dimakan, semakin enak. Loh Beb, nanti kayaknya gak ada. Teknologinya lain. Begitu masuk itu langsung jadi keringat. Masuk jadi keringat. Nanti kita gak ke toilet. Gak ada toilet di surga. Oh toilet itu jorok kotor gitu kan ya. Toilet itu kan tempat buang kotoran. Di surga enggak ada kotoran. Jadi mohon maaf, arsitektur yang canggih itu tidak membuat toilet. Di surga enggak ada toilet. Nah terus pripun? Sama Allah diubah teknologinya manusia ini. Masuk surga, begitu dia itu pengen pup gitu ya. Makan langsung jadi keringat. Mambu no bepo lain, itu kan keringat jenengan, mambu di dunia. Nah di akhirat lain, keringat itu jadi minyak kesturi. Kotorannya jadi minyak wangi, menungso model apa gitu. Kotorannya jadi parfum, tapi yo sabaro. Wasabru tawabuhul jannah. Sabar itu kalau bahasa kerennya ngempet-ngempet ki ganjarane swarga gitu loh. Meh ngamuk dimpet. Ya kan ya? Mau benci orang tahan. Tahan. Bukan elek-elek empet. Nanti dapatnya surga. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Begitu ngomong swarga langsung jelas. Nah, cuman jalannya ke surga udah jelas belum? Sudah. Jalannya jelas. Lah ngelakoninya udah jelas atau masih dong-dong ya? Sok ngelakoni, sok enggak ngelakoni. Ini kacang hijau udah siap belum? Saya udah perpanjangan waktu semakin banyak kok tidak ada tanda-tanda munculnya kacang hijau ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya ini karena pengalaman pertama buat kacang hijau untuk sekitar 1000 orang gitu kan ya. 1000 orang lebih itu buat kacang hijau sebanyak itu tuh kira-kira. Jangan pernah ada orang buat bubur kacang hijau untuk sekian banyak orang. Bukan bubur yang dijual pagi-pagi itu lain, ini lain. Ini ada cengkehnya, ah, ya ada Pak ya. Manis. Manis jangan ya, ada manis jangannya. Terus ada jahenya, ayo. Ini yang minum insya Allah langsung kemeringet. Penyakit-penyakit insya Allah menyingkir. Loh ya kan dongonya begitu. Masuk penyakit-penyakit insya Allah datang ngawur kan ya. Penyakit-penyakit insya Allah menyingkir. Seger. Nanti kalau ada yang suka kemudian mau pengen jualan keliling. Tanya sama itu mbak-mbak yang ada di atas tuh ya. Bumbunya apa itu. Siapa tahu jadi apa namanya bisnis yang menguntungkan. Nanti boleh kasih ini. Kacang hijau raudhah. Keren tuh ya. Boleh pakai nama kacang hijau raudhah. Jenengan keliling. Belum ada yang buat model begini. Kalau ada saya enggak buat sendiri mesti pesan saya. Karena saya keliling cari seperti yang saya mau ini belum ketemu. Ini resep dari ibu saya. Ya resep dari ibu saya. Enak-enak. Kalau enggak enak enggak mungkin. Kalau enggak enak berarti yang salah itu bukan pada kacang hijaunya tapi lidah Anda semua. Fitnah gitu ya. Jelas ya? Jadi pesannya Kanjeng Nabi itu dapatlah Lailatul Qadar karena jenengan butuh pengganti umur-umur yang hilang. Caranya sabar. Sabar apa? Sabar sholat malam, sabar puasa di siang hari, sabar ngurangi tidur, sabar ngurangi makan. Makan juga dikurangi itu, bukan banyak tapi yang betul-betul berkualitas, thayyib, yang bagus gitu loh. Ora kurma sing elek, kurma sing apik. Tapi enggak usah akeh, akeh. Mosok buka makan kurma 50 kilo. Ya ndak toh ya paling 3 butir itu udah luar biasa, udah kenyang. Pokoknya begitu, ya. Nah, ini terakhir untuk menutup kajian di malam hari ini, ada poin-poin penting di bulan Ramadan yang harus saya sampaikan yang sering ditanyakan. Nomor 1, puasa diawali dengan masuknya waktu subuh. Ya, diawali dengan masuknya waktu subuh, bukan azan subuh. Waktu subuh bukan azan subuh. Makanya kalau ada azan dari manapun dicek dulu. Betul enggak azannya itu sesuai waktu subuh yang berlaku di hari itu di mana tempat kita berada. Kenapa? Tidak sedikit muadzin yang jamnya itu mati. Jamnya mati ngantuk belum sempat ngecek gitu. Tiba-tiba lihat jam gitu kan ya. Setengah lima. Padahal setengah limanya udah dari 10 menit yang lalu jamnya telat azan. Lah kita yang nunggu di rumah urung azan kok. Urung azan. Urung azan. Padahal masjid yang dipercaya satu itu azane telat. Jenengan kemudian Allahu Akbar Allahu Akbar. Wes saiki ora entuk mangan. Ya, padahal itu sudah jam setengah lima lewat 10. Padahal azan subuhnya seharusnya jam setengah lima. Poso jenengan batal semua. Kalau ternyata setengah lima tadi makan gitu. Makanya pedomannya jangan azan. Karena muadzin bisa salah lihat jam. Cocokkan jam kita pakai handphone itu yang langsung ke apa namanya? Satelit kan ya. cocokkan, lihat jadwal hari ini apa. Kemudian kalau udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang nanya sama saya, Habib, kalau saya lagi ngerokok, terus azan subuh, dan itu betul-betul pas masuk waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya berhenti merokok atau saya tuntaskan, Bib? Soalnya azannya belum selesai. Urusannya itu bukan azan selesai, enggak selesai. Pokoknya masuk waktu subuh, enggak boleh melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kalau kamu kerokok, ya harus langsung mandek. Bib, tapi ini yang azan kan masjid dekat saya. Itu yang jauh belum kok, Bib. Yang jauh belum. Urusannya bukan balapan azan. Waktunya sudah atau belum. Kalau di mulut ada makanan, keluarkan. Jangan ditelan. Batal. Dikeluarkan. Bib, saya itu kalau Ramadan wudu, kumur kan, Bib. Kumur. Nah, setelah kumur itu kan pasti saya lepeh. Namanya kumur kok, Bib. Cuman itu kok masih ada rasa, ada air. Ya memang masih ada. Nah, itu terus kalau ketelan bagaimana, Bib? Ya mesti ya ketelan, gak apa-apa. Setelah dikeluarkan kan masih ada sih sisa. Masa kemudian jenengan ambil anduk dilapi? Ya enggak toh ya. Ini basah itu ya memang wajar. Ada sih sisa, memang air gitu. Itu ketelan campur ludah ya gak apa-apa. Jangan kemudian justru jalan ke masjid ludah terus. Itu jalan ke masjid 50 meter ludahnya berapa puluh titik gitu ya. Karena was-was ini ada akhirnya ketelan nanti. Gak apa-apa, ketelan. Ketelan gak apa-apa. Yang penting sudah dikumur, umurnya sudah dikeluarkan dulu loh ya. Jangan, nah, itu batal kalau gitu. Awur gitu. Itu batal. Sudah dikeluarkan normal, kemudian masih ada sisa, gak jadi masalah. Habib, saya itu kan sukanya kalau Ramadan mata saya gak enak kalau siang. Atau saya ini orang yang sakit mata sudah permanen gitu ya, harus pakai obat tetes mata. Tetes mata itu membatalkan puasa enggak sih? Tidak membatalkan puasa. Krosok, Bib, ngeyel. Krosok, Bib, sampai leher krosok. Ya memang krosok, memang masuk kok. Dari mata memang masuk ke leher. Memang terasa masuk. Loh, kok enggak batal, Bib? Yang membatalkan itu kalau masuk lubang, yang lubang itu memang menjadi jalan masuknya makanan dan minuman. Atau sesuatu yang dikatakan dalam syariat, lubang yang kalau masuk situ membatalkan puasa. Hidung, telinga, mulut, dubur, kubur, lah itu puasanya batal. Tapi kalau mata ini walaupun ada lubangnya, dalam syariat mata itu bukan lubang. Jadi gak batal. Sama seperti begini, kulit saya, kulit Anda, ini ada lubangnya enggak? Ada, namanya apa? Pori-pori. Kalau kita wudhu atau mandi, airnya meresap atau enggak meresap? Masuk ke tubuh atau enggak masuk? Masuk. Batal enggak puasanya? Tidak. Kenapa enggak batal? Karena masuknya lewat pori-pori kulit. Jelas? Dah. Ibu-ibu nanya, Bib, saya ngincipi. Masakan batal enggak? Ngincipi itu artinya apa dulu? Kalau ngelek, ya batal. Cuman dikit kok, Bib, batal. Kalau ngelek, menelan, ya itu batal. Tapi kalau mengincipi dalam artian cuma pengen merasakan asin apa tidak, kurang asin atau tidak, artinya cuma di lidah, tidak ditelan, tidak ditelan. Di lidah kemudian dilepeh, dikeluarkan, setelah itu dikumuri, tidak membatalkan puasa. Habib, saya Ramadan itu kok mimpi basah, gimana ya, Bib, ya? Ya gak apa-apa, mimpi basah ya tinggal dibasahkan sekalian. Aduso gitu loh ya. Mandi wajib. Puasanya batal enggak? Tidak. Puasanya tidak batal. Kalau mimpi loh ya, puasanya enggak batal. Habib, saya itu Ramadan enggak sengaja toh, Bib. Saya itu lupa. Kemudian makan 3 piring, Bib. Batal enggak? Puasa 10 piring enggak batal. Warek kok, Bib. Ya enggak apa-apa, itu rezeki. Ya itu rezeki. Puasanya enggak batal kalau lu lupa. Nah, Bib, lah kalau saya lihat teman saya lupa, Bib. Enaknya bagaimana? Saya ingatkan enggak, Bib? Kan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ini siang-siang puasa, Bib. Kita ingat, ojo. Kalau temanmu lagi makan atau minum, ya kamu prasangka baik. Siapa tahu dia lagi sakit. Ya, siapa tahu lagi sakit. Atau dia lagi lupa. Jangan diingatkan. Biarkan dia tuntas makan minumnya. Selesai udah gegeen. Rampung takonono. Mas, jenengan tadi ini lupa atau lagi memang gak puasa? Oh iya, lali aku. Rezeki, Mas, rezeki. Walaupun aku rodok meri, gitu kan ya. Rezeki itu. Nah, yang paling menyakitkan itu sudah angkat gelas air es, gitu kan ya. Sudah hampir begini terus kelingan. Itu menyiksa itu. Sudah hampir begitu kan ya, kelingan. Atau diingatkan orang, awakmu poso. Ora sido. Jangan diingatkan, kalau orang lupa ya biar sampai selesai. Saya waktu SD itu punya teman. Teman saya itu lagi siang-siang makan. Makannya pakai sambal pedes. Lah ketika dia gaber gitu, belum sempat minum, makannya belum selesai, mau minum yang gaber, kakaknya itu negur, "Dek, loh, kira kan poso." "Oh iya, Mas, lali." Itu nahan gabernya sampai maghrib coba. Sadis loh ya. Makanya jangan, biarkan yang lagi puasa biar berpuasa. Yang batal kita anggap itu tidak berpuasa. Selesai, baru nanya gitu loh ya. "Kamu puasa enggak toh?" "Nanti kalau udah selesai." Udah selesai begitu. "Habib, ini pertanyaan yang sering terjadi. Saya itu lupa, Habib." "Lupa bagaimana?" "Azan mestinya 6:30. "Ya. Saya itu ingatnya azannya itu kok 5:30 kurang 5. Terus saya 6:30 kurang 5 saya buka. Gimana, Habib? Batal posomu?" "Kenapa? Karena kamu tidak memastikan waktu azan yang betul." "Lah terus bagaimana?" "Ya udah diqadha. Kamu enggak dosa, wong namanya juga enggak sengaja. Tapi kamu wajib kan ganti." "Bib, saya itu udah percaya sama satu masjid, jebulani toh Bib, jebulani. Jame masjid iki keliru. Muadzine ra roh. Adzane kecepetan 10 menit, Bib. Terus piye? Batal sak desa." Satu desa itu yang buka awal itu puasanya batal. Dosa enggak? "Tidak berdosa, tapi wajib kan ganti." "Lah muadzinnya bagaimana?" "Lah itu muadzinnya harus siap-siap itu dikeroyok sak desa." Itu aja, kalau sama Allah kan gampang. "Ya Allah, minta maaf ya Allah. Enggak paham ya Allah, ampuni saya." Kalau sama Allah. Lah kalau urusan menungso saat desa, "Koro-koro awakmu ora becus. Jam iki ora mbok urusi ngono ya. Iki batal saat desa mondok iki, tanggung jawab." Ewangi ganti ya, repot to ya. Ewangi ganti posone saat desa. "Habib, ya, saya mau nanya." "Mantap nih. Saya mau nanya. Saya itu kalau Ramadan sakit, saya ke dokter, saya harus disuntik, puasa saya batal enggak?" "Batal. Disuntik siang hari Ramadan batalkan puasa. "Udah toh, kalau kamu sakit itu berarti kamu tidak boleh puasa." "Tapi saya pengen puasa." "Ya poso, tapi ke dokternya nanti nunggu habis maghrib." "Nah, tapi enggak pakai tapi, banyak dokter di Indonesia. Banyak dokter di Indonesia. Udah ke dokternya nanti habis maghrib." "Tapi gak bisa menunggu sampai maghrib." "Berarti kamu tuh sakitnya parah. Berarti sakitnya parah. Berarti kamu tidak wajib puasa." "Ya gak usah puasa, istirahat." "Omong Allah tuh gak maksa kamu kok. Ojo digawe angel gitu ya." "Habib, saya kalau Ramadan kok maksa kambuh." "Lah itu setan. Kambuhnya cuma kalau Ramadan. Itu berarti setan. Itu bukan penyakit. Tetap poso kamu. Tapi mas saya gak boleh kira-kira, kecuali kalau dokter yang ngomong bapak dilarang puasa. Itu kalau dokter yang ngomong baru boleh tidak puasa. Kalau kira-kira rodok senep kok Bib. Ya memang rodok senep, namanya orang puasa. Orang puasa kok gak rodok senep. Ya memang agak senep. Ada yang lagi mau nanya? "Habib, saya puasa pakai cotton bud. Kalau cotton budnya masuk ke dalam, lebih jauh dari batas yang bisa dijangkau oleh jari kelingking, ya lebih jauh dari itu, maka membatalkan puasa. Karena masuk ke dalam seperti masuknya air, seperti masuknya kok apalah itu ya, makanan atau apa ke dalam. Makanya kalau siang-siang jangan main cotton bud, kurang kerja. Gatel, garuk pakai jari dari langit ini, aman, gak batalkan puasa. Kotor Bib, miji. Ya, cuci tangan. Dan pakai cotton bud itu dokter tidak menyarankan. Betul atau betul? Dokter tidak menyarankan, apalagi Islam. Tidak menyarankan. Karena itu justru mendorong kotoran masuk ke dalam telinga. Masuk itu, sampai nanti buntet gitu. Nah, kalau kebablasan kendangnya bisa pecah. Na'udzubillah min dzalik. "Habib, saya siang-siang Ramadan mau berenang, boleh tidak Habib?" "Oh boleh. Seger lah Habib." "Oh seger. Tapi terus kelelakan gimana?" "Oh batal. Awakmu jarak kok. Kamu jarak. Ya, karena kamu memang menyengajakan diri, menceburkan diri ke dalam air. Itu suatu yang makro. Kalau melakukan yang makro kemudian terjadi kecelakaan, air masuk, maka puasa kamu batal. Itu bukan tidak sengaja, itu namanya menyengajakan diri. "Habib, saya itu kumur, kok tiba-tiba kelelakan batal enggak puasanya?" "Kalau kumurnya wajar enggak batal. Karena kumur masih boleh, maka enggak batal. Kalau kumurnya wajar. Lah kumurnya enggak wajar bagaimana? Ya itu seperti yang di film-film. Nah, ini batal puasamu. Jangan mbak sengaja, Beb. Enggak sengaja. Itu sengaja namanya. Namanya sengaja. Kalau kumurnya wajar enggak batal. Karena manusia enggak bisa menguasai di dirinya. Tapi kalau begini kan jarak gitu. Jenenge golek, golek. Jarak itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Lain. Cari gara, gara. Ketahuan ya. Ini yang rocok mirip. Cari gara, gara. Cari gara-gara itu emangnya bahasa Indonesia? Jarak gitu. Ini coro Jawa itu paling penak ya. Jarak. Ini kacang hijau kok gak keluar-keluar ini? Pak Subakir coba. Yang sudah jadi dikeluarkan. Ya, sudah jam 10:30. Mari kita akhiri. Jangan pulang dulu ya. Kita akan makan kacang hijau bersama. Sama. Oh, silakan. Ah, tadi saya itu sebetulnya enggak mau nyetokkan, cuman beliau mencetokkan gitu ya. Jadi kalau mimpi, mimpi tidak batal. Tapi kalau kenyataan, bukan cuman batal, dosa gitu ya. Kalau kenyataan itu dosanya luar biasa. Tapi kalau mimpi itu lah ya kan beda mimpi sama kenyataan. Kalau dijadikan kenyataan itu batal dan berdosa. Tapi kalau mimpi tidak jadi masalah. Jelas ya? Dah, insya Allah begitu. Pengumuman dari saya dulu. Pengumuman. Ya. Besok pagi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ya, besok pagi. Ya, besok pagi jam 9. Jam 9 pagi. Saya mengharap jenengan bisa rawuh. Mengharap. Jam 9 pagi di TK Islam di Ponogoro. TK Islam di Ponogoro. Di mana itu? Di Merto Dranan sebelum jembatan Sangkrah yang di sini itu ya. Yang sebelum jembatan Sampangan. Yang mana itu? Kalau jenengan bingung, perempatan Pasar Kliwon tahu? Nah, perempatan Pasar Kliwon ke timur. Ke timur itu nanti sebelum jembatan kurang lebih 100 meter. Sebelum jembatan 100 meter. Di kanan jalan ada TK Islam di Ponogoro. Kalau enggak ngerti, gunakan GPL. Gerakan pengguna lambe. Tanya gitu sama orang gitu ya. Tanya sama orang, TK Islam di Ponogoro mana gitu. Jam 9 sampai jam 12 ada tabligh akbar menyambut Ramadan. Juga ada nanti bazar untuk ibu-ibu atau apa mungkin mau belanja. Pasar murah gitu kan. Jadi ada kajian, ada pasar murah. Saya harap jenengan rawuh. Laki, perempuan, batas usia unlimited. Anak kecil, dewasa, sampai tua renta. Semuanya bu, boleh ya, diharapkan kehadirannya. Kemudian malamnya ba'dal isya, malamnya ba'dal isya, insyaallah saya akan ceramah di halaman SD Negeri 1 Jetis Jaten. Halaman SD Negeri 1 Jetis Jaten, Jalan Solo Sragen kilometer 9, Desa Grumbul Sawit Jetis Jaten Karanganyar. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ya besok mah malam. Jadi paginya di TK Islam di Ponogoro, malamnya di SD 1 Negeri 1 Jetis. Jadi semuanya itu di halaman sekolah. Yang bisa datang datang, yang enggak bisa datang datang. Itu namanya makso ya. Kemudian yang kedua, pengumuman tentang kegiatan Majelis Ar-Raudhah. Selama bulan suci Ramadan, pengajiannya tidak libur, justru ditambah. Setiap hari sebelum maghrib jam 4:30 sore sampai maghrib. Setiap hari dimulai hari Senin. Mulai hari Senin jam 4:30 sore sampai maghrib itu ada kajian. Saya kasih judul kisah para wali. Ya, kisah para wali. Kemudian jam 8 malam kurang 1/4, 19:45 setiap malam sholat tarawih dan sholat isya tentunya. Isya berjamaah plus tarawih dimulainya jam 8 kurang seperempat, 20 rakaat kurang lebih nanti satu juz seperempat. Jam 10 malam kajian berjudul secangkir kopi hikmah. Artinya sambil minum kopi bolo pendem plus kacang ijo. Ya, ini kacang ijo saya bangga-banggakan enggak keluar-keluar nih. Oke. Plus kacang ijo kita akan ngaji tafsir. Tafsir setiap hari sesuai dengan juz yang dibaca. Hari pertama juz pertama misalnya ya, maka tafsirnya poin-poin penting yang ada di juz pertama setiap hari. Itu sampai jam 23:30 malam insyaallah. Ya, jam 10 sampai 23:30 malam. 23:30 malam ambil napas sedikit saja, pindah ke lantai 3 atas sana, tadarus Al-Qur'an sampai selesai. Mungkin ada yang sampai jam 1, mungkin ada yang sampai jam 2. Maksudnya selesai itu setelah tadarus mungkin pengin ngobrol-ngobrol nyantai, bahas ilmu atau apa sama teman tuh kan di lantai 3 sambil melihat keindahan rembulan kalau rembulannya ada, atau keindahan bintang kalau bintangnya ada. Jangan khawatir, kopi insyaallah selalu ada. Kira-kira berminat enggak? Nah, kalau yang menjelang maghrib jangan khawatir, bukan cuman kajian kisah para wali terus mulio, enggak. Kemudian juga buka bersama. Nah, untuk sholat traweh dimulai sesuai dengan jadwal traweh. Kalau misalnya malam Senin itu sudah traweh, ya mulai malam Senin besok sudah traweh. Malamnya juga langsung kajian secangkir kopi hikmah. Untuk kajian sore dimulai Senin, kajian secangkir kopi hikmah mulai malam Senin. Jelas semuanya? Kalau jenengan gak bisa ikut tiap hari, usahakan 2 hari sekali. Gak bisa 2 hari sekali, usahakan 3 hari sekali. Gak bisa, tolong hari Jumat istiqomahnya jangan dihilangkan. Hari Jumat usahakan tetap datang. Bib, saya mau traweh di desa saya, enggak apa-apa. Berangkat habis traweh masih ngoyak ikut kajian. Syukur-syukur Jumat trawehnya di sini semua. Ngincipi traweh satu juz itu rasanya seperti apa. Setuju? Ya. Habib, saya kalau traweh tok kurang mantap, sekalian pengen buka bersama di sini, boleh. Justru saya sangat senang. Ya, insyaallah begitu. Kemudian untuk ibu-ibu, khusus ibu-ibu, habis sholat duhur sampai asar ada tadarus Al-Quran plus tafsir. Tapi khusus ibu-ibu, nanti yang ngajar itu Ibu Syekh Awal Afiyah, dan mungkin saya sesekali ikut untuk ibu-ibu. Nah, untuk acara yang lain, apalagi saya belum ngerti, tapi kelihatannya udah penuh ya. Ya, kecuali siangnya. Siangnya belum kelihatan ya, baru sore sampai pagi. Nah, siangnya bagaimana? Berhubung kita ini belum sempat cuti, siangnya acara cari duit. Kan belum menyusun apa jadwal cuti tadi kan ya. Makanya siangnya aktivitas seperti biasanya. Di sini dipakai sholat 5 waktu seperti biasanya juga. Silahkan kalau ada yang pas mau dekat Solo mampir di sini silahkan ya. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Ini permohonan doa untuk kesembuhan Basiri bin Hari dan Marwiyah binti Haji Hasan, disembuhkan dari segala macam penyakit. Kemudian juga untuk Dwi, Mas Dwi Riwan Ar-Rodoh, kemudian Bapak Kamto Wiono, Ibu Naning, Ibu Gia, dan untuk semua yang sedang sakit dan yang dalam proses kesembuhan insyaallah, Edwin Rus Cahyadi ya, dan untuk paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi dan paman saya Habib Mustafa Ba'bud, semoga Allah menyembuhkannya dari segala macam penyakit, memberikan kesehatan yang manfaat yang barokah dan panjang usia dalam kebaikan. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang lagi mendaftar ke perguruan tinggi, di antaranya keponakan saya Viga, dan juga untuk Ananda Aditya, dan untuk anak-anak kita juga yang lagi ujian, yang lagi tes, yang mau kenaikan kelas, semoga semuanya yang daftar ke perguruan tinggi lulus dengan baik, yang ujian juga hasilnya baik, kemudian naik kelas semuanya dengan predikat yang baik, dan semoga manfaat ilmunya dunia akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk yang telah meninggal dunia, Bapak Kerto Wijoyo, Bapak Pawiro Semito, Bapak Eko Sarwoko, Bapak Niti Harsoyo, Bapak Gunadi Gamin, Ibu Sadilah, Ibu Wakinam, Ibu Kartina, Ibu Suminah, Ibu Sulastri, Ananda Listiana Yuni, untuk Mas Agus, untuk Pak Termin, dan untuk Ayahanda Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, dan untuk Habib Muhammad Anis bin Alul Habsyi, Ami Ali bin Madan Habsyi, Bapak Dede Karyadi, wa usulihim wa furuhihim, wa jami' amatul muslimin. Semoga Allah meletakkan ruh-ruh mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan menempatkannya di surganya Allah Ta'ala. Al-Ladhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk yang baru saja menikah, Mas Eko dan Mbak Kurnia Ediwiono, semoga semua pasangan baru itu langgeng, barokah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk janda-janda yang baru menjanda, semoga segera mendapatkan pasangan yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Dan untuk duda-duda yang baru menduda, semoga mendapatkan pasangan yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Dan untuk yang berumah tangga, semoga langgeng, bahagia dunia akhirat. Untuk yang belum, semoga segera menyusul dengan pasangan yang bagus dunia akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doanya. Jangan pulang dulu ya. Sambil tolong relawan dikeluarkan semua, fokus mengeluarkan kacang hijau. Pelan-pelan ya, panas. Ya, pelan-pelan itu panas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tolong semua relawan, ya, semua relawan fokus membagi kacang hijau. Yang sudah dapat langsung dibagikan aja, biar nanti tempatnya bisa dipakai lagi. Ya, ini mangkoknya saya beli khusus.